بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، إخوة sekalian, kita lanjutkan adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Di sini pembahasan dengan subtema majlis-majlis ilmu. Beliau berkata, penulis berkata, Hafizullah, berbagai majlis ilmu yang tersebar di negeri kita ini, yaitu Saudi Arabia. Jadi beliau menceritakan tentang Saudi Arabia. Kalau di sana majelis ilmu itu tidak sebebas di sini, ikhwan. Di sini bisa bikin semau kita. Ya enggak? Hari apa aja, kitabnya apa aja terserah. Dari banyak golongan. Jamaah Tabligh Fadl, Ikhwan Muslimin, Khawarij juga bisa. Iya. Ah, Jamaah Islamiyah, LDII pun masjidnya banyak. Dan terang-terangan dengan nama LDII. Banyak. Di Jawa Tengah, di daerah Wonogiri itu, kalau saya ke sana itu banyak sekali, bahkan desa-desanya. Ana pernah naik motor dari daerah Karanganyar dan melalui bebukitan ke daerah Kabupaten Wonogiri, pokoknya salah satu kecamatan di daerah Wonogiri. Itu menghabiskan waktu 2 jaman kira-kira, dan itu jalanannya pelosok di bebukitan. Dan di desa-desa seperti itu banyak masjid-masjid LDII, ajib. Ya. Ya, masih dipelihara yang seperti itu. Jadi masih bebas. Masih bebas dalam artian tidak ada intervensi dari pemerintah mengenai manhaj tertentu, kecuali mungkin kajian-kajian yang mengarah ke terorisme, ya. Yang tertutup, yaitu yaitu memang layak untuk ditutup, ya. Masih ditutup total sampai tidak ada, sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau di Saudi Arabia itu tidak bisa macam-macam. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya kan, yang mungkin sudah umrah, kalau antum sama jemaah antum buat kajian di Masjid Nabawi, kajian sama jemaah sendiri, bakal ditegur oleh polisi masjid atau tentara masjid. Apa-apa nih? Ya. Bahasa kita gitu, kok di sana enggak, pasti enggak ngomong apa-apaan nih. Paling ya haji gitu kan. Itu khas bahasa mereka. Padahal kita ya umroh harusnya kan, bukan haji, ya. Di sana tidak sebebas di sini. Maka sebenarnya kalau memang beliau katakan berbagai majelis ilmu tersebar di negeri Arab Saudi dan beliau bersyukur atas itu, sebenarnya kita juga harus bersyukur. Karena kita tidak diintervensi siapapun. Alhamdulillah, tapi bedanya di sana memang ketat, di sini longgar sekali. Bedanya, alhamdulillah, kalau di Saudi Arabia diasuh oleh sejumlah ulama yang menurut kita adalah para ulama yang tulus. Tetapi Allah jualah yang lebih tahu tentang mereka secara pasti. Terutama lagi para guru kita yang mulia. Ikhwan, kita kadang-kadang melihat kalau di Indonesia, siapa kalangan yang paling rajin ngaji kitab dan bisa sampai khatam dengan sungguh-sungguh. Biasanya kita akan melihat, oh itu teman-teman aswaja. Di pesantren mereka ngaji kitab kuning sampai selesai. Ya. Dan kita terkagum akan hal itu. Mengkaji kitab sampai tuntas itu juga seharusnya menjadi tradisi salafiyin juga seharusnya. Tapi insyaallah mulai tahun 2015 kemari, insyaallah justru salafiyin itu yang termasuk paling terdepan dalam mengkhatamkan kitab. Ya, program HSI misalnya, berapa kitab yang sudah khatam? Enggak bisa dihitung. Beberapa asatidzah, ya di antara asatidzah Jogja, itu paling istiqomah, asatidzah Ahlussunnah maksudnya, itu paling istiqomah dalam mengkaji kitab dan mengkhatamkannya. Ya agak sulit nih, Jabodetabek masih sulit. Ya, masih agak sulit sampai khatam ganti kitab, khatam masih jarang sejujurnya. Beda dengan di Jakarta tambah Jog. ya, Yogyakarta, banyak mereka mengkhatamkan dari teman-teman kita kitab-kitab. Iya. Ya, jadi itu mulai kemajuan alhamdulillah. Di Saudi Arabia sejujurnya jemaah sekalian, ikhwan, pengkhataman kitab itu sering sekali dan merupakan tradisi baik di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Anak kasih contoh di antara Syekh Abdul Razak, di antara yang populer dan semua dari kita kenal. Sudah berapa kitab yang dikhatamkan oleh beliau dari segi penjelasan syarah, sehingga terbitlah kitab-kitab cetakan, maksud kitab-kitab beliau, penjelasan terhadap kitab-kitab ulama. Di antaranya misalnya yang ana juga kaji sama teman-teman, Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Beliau menjelaskan Al-Qawaid Al-Arba' di dalam kajian rutin, kemudian ditafriq dan ditulis menjadi teks dan jadilah kitab tersebar. Beberapa kitab seperti itu. Ya, dan banyak sekali beliau punya syuruhat, itu penjelasan-penjelasan terhadap kitab ulama, majlis-majlis yang direkam dan kemudian masya Allah sampai tuntas selesai, dan sebagian dicetak menjadi kitab, masya Allah. Itu diantaranya Syekh Abdul Razak. Makanya kalau antum melihat website albadar.com atau .net, anda lupa, website-nya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizullah, antum lihat keterangan dari beliau, semua yang ada di website ini diwakafkan untuk umat, artinya free. Fadhol, antum mau jadiin PDF cetak, mau antum sebarkan, mau antum fotokopi dan seterusnya, fadhol. Artinya beliau mewakafkan juhudnya untuk umat soleh, tanpa ada yang mengambil apapun dari itu. Fadhol. Itu diantara ulama yang agak, yang sedikit dari banyak ulama yang bersedia mewakafkan seluruh dari karyanya untuk umat tanpa dipungut biaya. Ya masya Allah. Ya masya Allah. Begitulah ulama, ya. Dan juga ulama lain yang juga mungkin ada pertimbangan kenapa tidak diwakafkan seluruh karyanya, ya, karena hak cipta. Ala kulli hal, kemajuan di kalangan kita ikhwan ahlus sunnah dalam bermajlis ilmu, alhamdulillah. Tinggal disuburkan lagi untuk kajian-kajian kitabnya. Ya, di antaranya insya Allah kajian ini walaupun baru sampai halaman 36, masih lama jemaah. 280 sekian. Ini sudah berapa pertemuan kira-kira? Ya, anggaplah 2 tahun lagi kita selesai khatam, tahlilan, perbanaan, maurisan dan kasidahan, ya. Dipersiapin Pak insyaallah. Ya, setelah khatam nantinya. Iya, marawisan. Iya. Majelis-majelis ilmu tersebut dan juga para ulamanya, jika kita tidak menghadirinya kelak kita akan menyesal. Iya. Karena para ulama di yang beliau ceritakan di Saudi Arabia, masya Allah, banyak dan mutqin rata-rata. Sengaja saya sebutkan hal ini karena para ulama terdahulu menuliskan kalimat yang menunjukkan penyesalan mereka. Ulama terdahulu menceritakan tentang penyesalan mereka sendiri, sebab kelalaian mereka terhadap para ulama yang sezaman dengan mereka. Akan tetapi mereka tidak berkesempatan meriwayatkan hadis dari para ulama tersebut. Iya. Tetapi itu di zaman ketika itu tidak ada rekaman, sehingga ya sekali lihat selesai, sekali dengar selesai. Kalau enggak mencatat ya hilang ketika itu. Kalau sekarang misalnya ulama paling sepuh lah di Saudi, siapa ya kawan di antaranya? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, bapaknya Syekh Abdul Razak, ya kan ya? Kemudian Syekh Salih Al-Fauzan. Kemudian Syekh Salih bin Humaid. Waalaikumsalam. Di antara ulama sepuh ya ini saya sebutkan di antara ulama sepuh. Syekh Salih bin Humaid ada. Itu salah satu imam di Masjidil Haram. Paling sepuhnya itu. Tetapi ajaibnya dan melihat beliau itu seolah masih kuat. Isi kajian ini apa? Masih kuat. Kalau misalnya kita sholat di Masjidil Haram, Masjidil Haram bukan Nabawi ya, Masjidil Haram, dan ternyata dapat imam yang bacaannya kayak biasa aja gitu loh. Kalau kita dengar Syekh Sudais jelas beralun ya nasrusi, Syekh Suraim adalah nadanya, dan para masyayikh yang di Mekah dari para imam. Tapi kalau misalnya kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Kayak biasa gitu. Enggak pakai nada apa, enggak. Dan kesannya tua ini orang. Itu namanya kalau enggak Syekh Usama Al-Khayyat yang juga tua juga, atau yang lebih dari itu senior, yaitu Syekh Saleh bin Humaid namanya. Ini salah satu ulama kibar di Saudi Arabia. Dan Anda ketika bertemu dengan Ustaz Abu Ja'far Ahmad Yusuf ya, waktu itu kita ketemu di Madinah di kajiannya Syekh Abdul Razak. Beliau menghikit Ustaz Abu Ja'far ini. Ustaz Abu Ja'far kalau misalnya antum kenal ya, itu Abu Yusuf Ahmad Ja'far maksudnya. Abu Yusuf Ahmad Ja'far namanya. Beliau mengingatkan ini Syekh Saleh bin Humaid ini seharusnya seangkatan dengan semisal Syekh Jibrin, Syekh Uthaymin. Itu sudah tua sekali Masya Allah. Tapi masih sempat untuk jadi imam dan ngisi kajian dan mengurusi maktabah perpustakaan di Masjidil Haram. Ajaib, ulama-ulama yang mana kalau kita pernah mendengar nanti insya Allah akan ada waktunya. Penjelasan ternyata memupuk ilmu di masa muda itu berpengaruh terhadap masa tua kita. Dan kita lihat orang-orang, mohon maaf, ini sangat tidak meremehkan sebagian dari orang tua. Orang-orang yang mungkin berusia baru 50-60 tapi ada sakit dan mungkin akalnya kurang. Itu rata-rata yang mudanya enggak belajar. Bukan berarti semuanya enggak, tapi rata-rata begitu. Dan ternyata hafal Al-Qur'an, menuntut ilmu di masa muda, berjuang di masa muda, itu menyehatkan masa tuanya. Maksudnya menyehatkan minimal pikiran lah, walaupun fisik gak bisa dibohongi gitu kan. Tapi minimal pikiran masih tetap tajam dan punya feeling dan firasat yang bagus gitu loh. Walaupun berusia, usia sudah segitu Masya Allah. Ya begitu. Apalagi hafalan Quran menjernihkan masa tua insya Allah ta'ala. Ya, ya itu diantara ulama yang memang usianya seperti, dan ulama-ulama ini kajian-kajiannya direcord, direkam, disebarkan, kita bisa menikmatinya, bisa mengulangnya. Ini nikmat yang luar biasa. Beda dengan penyesalan bagaimana ulama zaman dulu ketika tidak bisa hadir di kajian ulama yang sezamannya, dia masih talibul ilm, masih muda, kemudian ada ulama yang mungkin jauh tapi enggak bisa dia datangi, menyesal karena enggak bisa meriwayatkan hadis darinya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kalau jaraknya jauh atau punya kesibukan berlebih, kita bisa menyimak rekaman. Ini fadilah dan nikmat walaupun tetap ya ke majelis ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Rihlah. Nah, ini kitab khusus untuk orang-orang penuntut ilmu atau kisah-kisah penuntut ilmu dalam rihlah menggapai ilmu. Di dalamnya ada satu bab yang menyebutkan tentang orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk menemui seorang guru. Karena ingin mendapatkan sanad yang tinggi darinya. Namun guru tersebut meninggal dunia sebelum mereka mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi ada beberapa kisah rihlah. Jadi para ulama ketika menyebut rihlah itu enggak kayak kita orang awam menyebut rihlah. Rihlahnya kita apa? Misi-misi, kemsi ya, makan. Tamasya, tamasya itu pun memang tamasya dari bahasa Arab. Masya, tamasya itu jalan-jalan, melaku-melaku kalau bahasa Jawa ini. Masih kan jalan-jalan, jalan. Rihlah. Tapi kalau ulama rihlahnya apa? Daurah. Iya. Benar kan, Syekh? Antum kayak ustaz. Ulama rihlahnya daurah. Ilmu, kayak ustaz. Anak kan bilang kayak ustaz. Kenapa antum yang senang? Iya kan belum beliau. Ya begitu ya kawan. Para ulama salaf, jadi ar-rihlah itu ya, istilah ar-rihlah di kalangan ulama yaitu apa? Maksudnya rihlah di sini bukan jalan-jalan yang versi kita, bukan. Ulama zaman dulu malah enggak sempat mungkin kayak gitu cuma. Ya kalau kita sempat-sempetin. Tapi kalau ulama zaman dulu enggak ada sempat kayak gitu. Hidupnya disibukkan dengan ilmu dan menuntut ilmu. Ya enggak harus seperti mereka juga betul-betul gitu jalan kaki berpuluh-puluh kilo enggak habis gitu juga, cuman kalau memang ada as-sabiqunal awwalun yang terbaik Mereka bisa menjadi motivator kita. Kisah-kisah mereka menjadi motivasi buat kita. Rihlah. Para ulama salaf sangat menyesal akan wafatnya ulama yang hidup sezaman dengan mereka. Akan tetapi mereka belum sempat mengambil sedikit pun ilmu dari ulama tersebut. Sebagai contoh yaitu Dawud. Yaitu Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi. Dia mengatakan, Sebab yang mendorongku datang ke kota Basrah adalah untuk menemui seorang ulama yang bernama Ibnu Aun, ahli hadis. Namun ketika aku telah sampai di daerah dekat jembatan perkampungan Bani Dar, sampailah kepadaku berita tentang kematian Ibnu Aun. Maka seketika itu hatiku dirasuki kesedihan yang mendalam. Hanya Allah yang tahu betapa besarnya kesedihanku itu. Antum mau menemui seorang alim, mau menuntut ilmu darinya, belum sampai daerah negerinya, belum sampai rumahnya, antum mendapatkan kabar alim di tujuan antum tersebut wafat. Gimana rasanya? Kalau sekarang mungkin biasa aja, oh wafat rahimahullah, selesai. Kalau dulu itu mendalam, karena untuk perjalanan ke Basrah, imma naik kendaraan yaitu onta, imma imsi jalan kaki. Tetap repot sekali, Masya Allah. Ya. Anda punya talib, punya murid yang sudah mau menikah, sudah melamar, tinggal nunggu waktunya untuk menikah. Qadarullah, beberapa hari atau beberapa minggu sebelum menikah, sudah ada mau'idnya menikah tanggal sekian. Berapa minggu kemudian, qadarullah, calonnya itu, calon istrinya, kecelakaan, meninggal. Itu kesedihannya mendalam banget itu. Tapi yakinlah bahwa saya kesedihan ulama yang ini, yaitu Abdullah bin Dawud, itu jauh lebih sedih dibandingkan seseorang kehilangan kekasihnya. Ya, karena bagi ulama ini, bagi ulama, alim atau guru itu melebihi istri. Iya, penyesalan ulama terhadap kehilangan istri itu enggak sedalam kehilangan ilmu. Makanya ulama pada ketika itu pantang bagi mereka menjual kitab mereka. Ketika kitab itu terjual, itu sama dengan menghinakan dirinya sendiri. Hatta semiskin apapun, kitab enggak boleh dijual. Iya. Kalau sekarang, wallahualam. Ulama ya, maksudnya ustaz, kalau sekarang ustaz. Ya. Afwan nih, ada kitab nih, Anda udah gak pernah pakai lagi, Anda jual. Kalau ada kayak gitu, itu sebenarnya menghinakan dirinya. Karena ilmu ini gak pernah basi, ikhwan. Gak pernah basi. Dan cinta kepada ilmu itu gak boleh basi. Gak boleh basi. Karena ilmu ini forever, sampai kapanpun. Tapi kalau misalnya terhadap makhluk, terhadap istri, ya itu qadar Allah. Kalau memang udah gak cinta lagi, ya udah. Kan bisa ada gantinya, kan? Ada, banyak bahkan yang nunggu, insya Allah. Tapi jangan ya. Lihatlah wahai saudaraku, betapa besar penyesalan Daud. Dia menyesal bukan karena kerugian materi, bukan. Atau kehilangan dan hancurnya rumah, bukan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ulama itu enggak mikir tentang materi. Ya, maksudnya mau miskin gimana, al-muhim yang penting ilmu terjaga. Namun memang zaman sekarang ya jangan begitu juga ya. Dunia juga harus digapai, jangan sampai menzalimi anak istri. Namun memang tetap di hati kita jangan sampai kalau begitu kekhawatiran tentang dunia itu berlebih. Kerugian materi, kehilangan, hancur rumah, Masya Allah. Harus pegang prinsip. Ada prinsip orang, prinsip gak pakai masker. Iya, biarin kena denda, yang penting nggak pakai masker. Siapa Pak itu, Pak Idris? Kira-kira siapa orangnya? Pak Maman, siapa Pak Maman? Biarin kena denda, yang penting nggak pakai masker. Iya, kemana-mana nggak bawa SIM. Iya, karena nggak dunia ya kan? Begitu pula ulama, nggak takut kalau misalnya hartanya hilang atau apa. Tapi ilmu harus tetap terjaga. Dikira ulama itu rihlah sehari dua hari. Berbulan bahkan bertahun-tahun kan dia. Siapa yang ditinggal? Anak istri. Dan itu kadang-kadang hanya untuk mendapatkan satu atau dua hadis. Lihat, lebih menjaga ilmunya. Tapi karena mereka sengotot itu, sejuhudnya, sekeras itu, jadi terjaga ilmu sampai sekarang masih ada ilmu hadis. Coba kalau misalnya mental mereka itu seperti mental kita sekarang. Baru ke Jati Bening udah kangen istri. Ya repot, ini gak bisa ini kayak gini mah. Iya. Baru pulang agak malam karena makan dulu habis kajian, udah ditelepon sama bini. Lagi di mana sekarang? Ya, ini mah susis ini mah. Ini enggak bisa jadi ulama yang seperti ini. Iya, enggak bisa jadi ulama yang seperti ini. Nah, lihat di sini. Jadi enggak main-main mereka. Enggak peduli ya. Bukan enggak peduli ya, kerugian materi itu bukan hal yang merugikan dunia mereka. Namun menyesal karena perkara yang tidak bisa tergantikan kecuali dengan yang semisal dengannya atau dan dengan yang lebih baik darinya. Sejumlah ulama salaf mengadakan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Ada sebagian dari mereka yang hanya sempat menjumpai jenazah ulama yang hendak ditemuinya. Ada yang menjumpai ulama namun sudah berada dalam kondisi sakaratul maut. Ada juga yang menjumpai ulama namun jasadnya telah diletakkan di tanah kubur. Maka mereka pun sangat menyesal karena terlewatkan untuk belajar dari ulama-ulama tersebut. Minimal belajar akhlaknya. Jika kita hidup dalam usia yang lama, kita akan jumpai satu generasi yang akan mencela kita karena kelalaian kita untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama besar yang diberi umur panjang yang sezaman dengan kita dan mereka memiliki ilmu yang banyak. Maka wajib atas penuntut ilmu untuk memanfaatkan masa hidupnya para ulama, mengambil air dari mata air mereka sebelum terjadi ketetapan sunnatullah yaitu kematian sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduril ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idha lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighayri ilm fadallu adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat ilmu agama tidak dengan cara mencabutnya secara langsung dari hati umat. Tiba-tiba ilmu hilang gitu dari hati manusia. Enggak gitu caranya. Ya, tiba-tiba semua ulama lupa akan ilmu tauhid. Enggak gitu caranya. Tapi Allah akan mencabut ilmu agama dengan mewafatkan, mencabut nyawa mereka. Karena kalau nyawa dicabut, maka otomatis ilmu dicabut. Ya. Hanya alhamdulillah ulama-ulama kita punya karya. Ya. Namun sekarya-karyanya ulama-ulama kita tetap dalam meminta fatwa itu kan enaknya langsung datang. Langsung datang ke ulama-nya gitu yang hidup gitu loh. Nah, qadarullah kemudian hingga tidak ada seorang ulama pun yang tersisa. Maka manusia berdarurat untuk mengangkat pemimpin dari segi agama. Darurat. Mengangkat atau menuakan orang itu darurat. Itu darurat, Pak. Kayak di Satya Santri, darurat harus ada orang yang dituakan. Ya orang bukan beliau. Bukan beliau. Apalagi antum bukan. Hah? Iya. Ya sama-sama lah, Pak. Sama-sama. Iya, harus itu mutor yaitu masyarakat komunitas itu berdarurat untuk mengangkat pemimpin. Orang yang dituakan. Orang yang instruksinya didengar gitu loh. Karena kalau enggak ada kayak gitu, kacau itu daerah. Kacau itu komunitas. Harus ada yang ngarahin. Hatta zalim. Perlu ada, yang penting ada gitu loh, orang yang dikiblatkan gitu loh. Hatta zalim. Itu pemimpin dari segi umara. Dan ulama juga gitu, dari segi ulama masyarakat butuh referensi. Di desa-desa kan kayak gitu. Ya. Kiai di sini siapa? Mereka menyebut nih si sepuh Kiai fulan. Dan antum setelah cek ternyata ini sih namanya doang kiai tapi isi khurafat, mungkin gitu. Tapi orang darurat dan orang akan taklid padanya. Itu darurat, itu udah jadi seolah-olah jadi fitrah manusia atau fitrah masyarakat. Maka manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Lihat di sini bahasanya Nabi, hatta idza lam yubqi aliman, ketika sudah tidak tersisa seorang alim pun, maka ittakhadhan nasu ru'usan. Orang-orang akan mengangkat ru'us. Ru'us jamak dari ra'is. Apa itu? Kepala, ketua, pemimpin. Orang alim enggak ada. Diangkatlah pemimpin. Dan disifati mempunyai juhal. Bodoh. Jadi pemimpin mengangkat pemimpin, orang dituakan itu udah darurat. Udah darurat. Supaya orang-orang referensinya ke situ. Ya mau gimana lagi? Orang-orang nyari siapa lagi? Ya udah, adanya ini udah tersisa, udah angkat dia. Fasu'ilu. Maka karena dia cuman ra'is, kepala, penguasa doang, bukan alim. Dan orang-orang sudah apa kadung mengangkatnya, maka ditanya nih ru'us ini, yaitu pemimpin ini ditanya, fasu'ilu. Fa'aftau. Ajibnya mereka karena udah punya makanah, punya posisi di hati masyarakat, maka berfatwa. Tapi berfatwa bighairi ilm, tanpa ilmu. Apa jadinya kemudian? Fadallu. Wadallu. Mereka diri sendiri sesat, dan sesatnya transitif, menyesatkan orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Itu caranya Allah Ta'ala mencabut ilmu agama dari hati kaum muslim, hati kaum manusia. Ya, kalau misalnya ternyata antum, misalnya ada alim, ada jahil, antum lebih milih jahil. Wah, berarti ini mengkhawatirkan, ini lebih parah lagi. Ya. Tapi dapat kita pahami dari hadis ini bahwa ilmu itu akan dicabut. Namun bukan dengan cara diangkatnya ilmu tersebut langsung dari dada ulama, tapi dilainkan dengan cara wafatnya para ulama. Maka wafatnya seorang ulama merupakan sebuah kerugian yang tak dapat tergantikan dengan sejumlah kekayaan berupa harta maupun pangkat. Iya. Iya, begitu. Karenanya Adz-Dzahabi rahimahullah telah menyebutkan dalam kitab As-Siyar, Siyar A'lam Nubala, ketika menyebutkan tentang biografi Ishaq bin Al-Furat, ia berkata, ada tiga ulama yang wafat dalam waktu bersamaan. Ada tiga ulama yang wafat dalam waktu bersamaan. Adz-Dzahabi lalu berkomentar, manusia-manusia semisal tiga manusia ini, jika satu kota kosong dari mereka dalam satu tahun, maka jelas terlihat akan adanya kekurangan di kota tersebut. Adanya ulama menandakan adanya kehidupan hati sebelum kehidupan badan. Dan hidupnya hati itu lebih penting daripada hidupnya badan. Sebagaimana telah dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ilmu agama adalah kebutuhan vital manusia yang harus dicapai. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Ya, maka risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ruhnya dunia, cahayanya dunia, dan diantara sebab hidupnya dunia. Apakah qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tinjauannya pasti beda. Cahayanya beda. Hidup kalbunya juga beda. Orang yang berilmu itu di detik kehidupannya itu dia bisa berzikir dengan ilmunya. Tapi orang jahil, di detik manapun dari hidupnya, dia bisa kosong dengan kejahilannya. Dan bisa melenceng dengan kebodohannya. Tapi orang berilmu itu, dia mengisi waktunya itu, detail kehidupannya, detik-detiknya itu, adalah saham-saham akhirat. Orang berilmu itu. Iya. Maka kebaikan apakah yang dimiliki oleh alam raya ini jika alam raya tersebut kehilangan ruh, sumber kehidupan dan cahayanya? Kalau kita lihat Jakarta, Jabodetabek, maksiat itu variatif, besar, masif, banyak, luar biasa. Tapi kenapa? Kenapa kok alhamdulillah ya, bencana alam itu malah justru sekarang lebih banyak di daerah-daerah. Tentu kita enggak mendiskreditkan orang-orang daerah, cuman kok kita lihat era 80-90 atau sebelumnya berita-berita bencana daerah di daerah bencana alam di daerah itu jarang. Paling di Jakarta gitu dulu. Tapi kok sekarang malah justru lebih banyak di daerah, desa-desa. Maka boleh dikatakan di sini karena justru orang kota itu balance. Memang ada yang ahli maksiat, tetapi dzakirin Allah katsiran wa dzakiratnya masih banyak. Makanya kita katakan bahwasanya majlis-majlis ilmu itu adalah rawasi bagi daerah. Rawasi atau rawasiat itu adalah penegak seperti gunung-gunung. Wal jibala arsaha. Gunung-gunung kami panjangkan supaya bumi ini balance. Balance dari kegoncangannya. Nah, kajian-kajian terutama di Bekasi, ya Masya Allah. Jakarta juga. Bekasi penduduknya banyak. Tapi kajian juga banyak, alhamdulillah. Maka sebenarnya kajian-kajian ini kan termasuk zikir. Dunia itu kan mal'unun wa mal'unun ma fiha. Terlaknat dunia ini dan juga terlaknat apa yang ada padanya dunia kecil ya, Pak. Apa-apa yang ada zikir di situ dan ilmu syar'i di situ. Nah, itu masuk majalis zikir insyaallah taala. Maka keberadaan ini menghindarkan dari laknat. Kalau tidak ada sama sekali majelis ilmu, itu laknat itu udah mengkofri semua dari daerah itu. Dan kalau kita lihat di desa-desa, musibah. Majelis ilmu apa di desa coba? Jarang. Sekalinya ada tahlilan 40 harian, haulan dan semisalnya. Itu majelis ilmunya dan itu pun kebid'ahan. Pun kemudian pemateri yang dihadirkan justru menawarkan khurafat, kadang-kadang menawarkan kebid'ahan, bahkan syirikan. Bukankah yang seperti malah mengundang murka Allah Ta'ala? Iya. Bahkan lebih gencar sekarang kan. Bahkan ada suatu kisah seorang ustaz atau kiai malah senang jika ada orang mati. Kenapa? Karena ada job desk, ada orderan. Kalau Gojek atau Gokar, GoSend, tring, ada yang masuk, senang, wajar. Nafkah dia dan itu halal. Dan memang gak apa-apa nyari duit di situ. Lah kalau misalnya ini, ada orang wafat, senang dia. Dan bakal marah kalau bukan dia yang diundang. Ini gimana ini? Ya Masya Allah. Gak mengambil ibrah. Lihat kalau misalnya orang-orang jahil menjadi pemimpin desa-desa itu, udah ilmu tercabut. Ilmu tercabut tinggal apa coba? Zikir tidak ada, yang ada zikir bid'ah. Tinggal laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan berarti kita menghakimi daerah tertentu ya. Yang belakang musibah apa enggak, itu qadar Allah dan semoga Allah taala rahmati orang-orang yang wafat di dalamnya. Tapi itulah kenyataannya, ikhwan. Dan kita bersyukur dengan majelis-majelis ilmu yang banyak di Jabodetabek. Ya. Anda tahu sekarang apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ahlus sunnah terutama salafiyin? Ilmu apa? Setelah ilmu tauhid, di antara ilmu apa, ikhwan? Menurut ana, ilmu fikih usrah. Fikih tentang keluarga. Iya. Ana melihat di media sosial. Ya, dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat banyak dari asatidah mudah. Tapi siapa yang mendengar ya? Di media sosial itu sampai detik ini masih banyak yang bicara poligami dan seterusnya. Semenjak salah satu ustadz kibar kita menikah lagi, booming kan? Yang gak ada kepentingan juga ngomong. Baik mensupport lagi mau banyak ngomong semua. Jadi seolah-olah Masya Allah gitu. Padahal kan banyak asatidzah kita udah nikah lagi udah biasa gitu. Ditambah kemarin ada nikah lagi. Itu yang kepanasan banyak itu. Kenapa kepanasan? Ya. Apakah AC-nya 25 atau berapa? Ya. Sehingga banyak yang mulai apa? Memang ya termotivasi untuk berkeluarga nambah mertua. Ya. Tapi sejujurnya ikhwan, jumhur kita itu tidak siap untuk poligami dan semisalnya, sejujurnya. Karena masih banyak kasus yang masuk ke ana, padahal ana bukan siapa-siapa ya, apalagi dengan asatidah lain yang mereka konsultasi dengan asatidah lain. Kasus rumah tangga hancur-hancuran di antara ikhwan kita, baik dari segi mencari nafkah, baik dari segi lain. Enggak, bukan antum, Syekh. Enggak apa-apa, bukan antum. Enggak, bukan antum. Jangan marah, Ustaz. Anda enggak ngomongin beliau padahal. Hah? Kenapa lo? Itu kayak besok-besok gak ada yang mau izin keluar kayak besok-besok ini. Saya mah tadi ikhwan, kasus masih banyak ya. Sementara keinginan untuk itu juga ada. Ini gak balance. Menggebu untuk menuju pintu kedua, cuma pintu pertama solving problemnya belum ada. Itu gak bisa, gak bisa. Hancur nanti. Nah, diantara sebab kehancuran adalah kita ini masih minim dirosat hukum-hukum fikih untuk masalah fikhul usrah namanya, atau ahwal syakhsiyah namanya, tata nikah, cerai, khulu', ila, terus kemudian iddah, dan juga untuk fikih poligami qasam dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak hukum-hukum yang belum kita ketahui. Sementara daurah-daurah tentang atau seminar poligami rata-rata yang mengisi bukan alim, tapi cuma praktisi yang gak ngerti hukum syar'i, hanya modal pengalaman. Ini gak cukup. Ini gak cukup. Nah, jadi ini harus dibalance dengan ilmu syar'i. Rata-rata kita kan fikih itu taharah, sholat, puasa, selesai. Pun ada fikih jual beli, fikih mu'amalah. Itu pun beberapa asatidzah saja. Ustaz Tirondi, Ustaz Aminul Baith, beberapa Ustaz Arifin Badri, dan Ustaz-Ustaz lainnya. Berapa aja. Kalaupun ada kajian-kajian ilmiah tentang fikul usrah, kajian-kajian tematik, dan itu pangsanya di Islamic Center Bekasi itu, sering ana tegur beberapa panitia. Antum ngadain kajian, judulnya memang untuk kaula muda senang, menyenangkan. Tapi gitu-gitu aja. Tidak ada pembukaan dan pembinaan ilmu tentang hukum-hukum fikihnya. Hanya disuruh apa? Sabar, yakin, bahwasanya ini talak, dan seterusnya. Berputar di situ terus. Tapi hukum fikih tentang nikah, mahar, talak, dan sini, gak paham. Bahkan boleh jadi sebagian dari kita mengucapkan apa? Kalimat talak tanpa disadari. Karena gak ngerti itu tuh kalimat berpotensi talak. Gak sadar. Iya, dan seterusnya dari muskilah-muskilah yang masuk ke kita. Ini ilmu agama padahal ini. Perlu ilmu agama. Jadi perlu balance. Ini yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ahlussunnah sekarang setelah panasnya mereka tentang masalah poligami. Maka ilmu itu sebagai cahaya. Nah, di sekitar sini kebaikan apa yang dimiliki oleh alam raya ini jika alam raya tersebut kehilangan ruh, sumber kehidupan dan cahayanya. Melakukan amalan tapi enggak punya ilmunya. Maka amalan tersebut enggak ada cahaya enggak ada. Dunia adalah gelap gulita dan teraknat kecuali dunia yang disirami oleh ilmu agama. Itu mengapa alhamdulillah di Bekasi ini banyak kajian, alhamdulillah banyak juga yang ngaji, dan alhamdulillah ya Allah Ta'ala hindari dari mara bahaya baik secara maknawi atau dah, alhamdulillah sudah selesai, anak sudah selesai nyinggung tentang itu. Anak mohon maaf kalau menyinggung antum, bukan antum tadi, bukan tuh, mungkin antum membutuhkan marah kan antum kan, makanya butuhkan ntar lama-lama antum berbaring lagi. Kemudian ajaran Rasul dan ilmu agama merupakan sumber hidupnya hati, sebagaimana makanan dan minuman adalah sumber hidupnya badan. Dan sangatlah berbeda antara matinya hati dengan matinya badan. Jika demikian, dengan adanya berbagai majlis ilmu dan dengan adanya para ulama atau para da'i, di mana mereka adalah orang-orang yang berjeri payah untuk mendapatkan ilmu dan menghabiskan waktu mereka untuk belajar, lalu mereka melampangkan dada mereka sebelum hati mereka menyebarkan ilmu ini, untuk menyebarkan ilmu ini, maka wajib bagi kita untuk memanfaatkan keberadaan orang-orang berilmu atau para dai, ulama atau para dai. Ingat, dai di sini ulama dan dai ini yang memang mereka punya ilmu, bersusah payah, dan punya waktu belajar. Ya kalau misalnya dai-nya enggak ada waktu belajar, ya berarti ini belum baik, ya belum cocok ya. Dan hendaknya kita bersemangat dan bersegera untuk hadir di majelis-majelis mereka sebelum kita kehilangan mereka, sebagaimana kita telah kehilangan sebagian dari mereka. As-Sam'ani mengutip beberapa bait syair yang indah dari Abdullah Asy-Syafi'i Al-Maraghi. Dia menceritakan tentang orang yang meremehkan beberapa majelis ilmu, lalu orang tersebut menggantinya dengan majelis lainnya. Sungguh dia telah memilih sesuatu yang hina dengan meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Al-Maraghi mengatakan, "Idza ra'aita syabab al-hayy qad nasha'u la yanquluna qalal al-hibri wal warqa wa la tarahum lad al-asyyakh fi hilaqin ya'unu min salih al-akhbari mattasaqa fada'hum 'anka wa'lam annahum hamajun qad badalu bi'ulwi al-himmati al-humqa." Jika engkau melihat para pemuda di suatu daerah yang tumbuh dewasa namun tidak membawa wadah tinta dan kertas. Ngerti maksudnya apa ya? Pemuda tumbuh dewasa tapi tidak membawa wadah tinta dan kertas, maksudnya apa? Enggak biasa ke majelis ilmu, enggak biasa nyatet ilmu. Hah? Gitu ya. Enggak biasa dengan kitab. Tidak pula engkau lihat mereka duduk di dekat para ulama dalam berbagai majelis ilmu. Enggak ketahuan berguru di mana. Dan enggak ada ulama yang mengenalinya, yang dengannya mereka dapat memahami berbagai berita benar yang bermuara dari para ulama di majelis-majelis ilmu itu. Jadi maksudnya ada pemuda di suatu daerah tumbuh dewasa, ya, dan mungkin mengatasnamakan ilmu, tapi tidak membawa wadah tinta dan kertas, artinya tidak memiliki perbendaharaan buku kitab, dan tidak ada ulama yang mengenalnya, tidak ada penuntut ilmu yang mengenalnya, tidak pernah hadir di majelis manapun. Kalau zaman sekarang, tidak pernah hadir di daurah manapun, majhul, tidak ada guru atau ulama atau alim yang mengenalnya. Ya, lalu ngapain kemudian ngambil dari sini? Fada'hum ank, maka tinggalkan mereka, tinggalkan seperti ini. Wa'alam annahum hamaj, ketahuilah bahwa mereka hanyalah hamaj, orang-orang yang tidak punya nilai. Anai-anai berterbangan. Qad badalu bi'uluwil himmatil humqa, karena mereka telah meninggalkan cita-cita yang tinggi dan menggantinya dengan kedunguan. Ya benar, bahwa orang yang meninggalkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan ataupun majlis-majlis zikir, lalu menggantinya dengan majlis-majlis yang buruk, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka orang-orang ini setidaknya serupa dengan orang yang dungu, jika tidak boleh dikatakan mereka adalah termasuk orang yang dungu memang. Jadi daripada kekajian, mendingan kita kongko bareng dan seterusnya. Atau lebih buruk lagi kalau yang seperti ini adalah orang yang mengatasnamakan ilmu, atau bahkan dia berdakwah tapi memang tidak punya perkakas-perkakas untuk mengajar maupun berdakwah. Iya. Karena orang yang berakal adalah orang yang benar-benar memanfaatkan semua waktu dan umurnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama salaf mengungkapkan penyesalannya sambil berkata, "Jika berlalu satu hari sedangkan ilmuku tidak bertambah, maka aku tidak mendapatkan kebaikan di hari itu." Ini penting banget kalimat ini, ikhwan. Satu hari saja ilmuku enggak bertambah, kayak enggak ada baiknya hari itu. Coba direnungi, ikhwan. Satu hari saja ilmuku tidak bertambah. Dan seseorang itu sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau satu hari dia bisa terbiasa membaca 20 halaman dari buku, biasa kayak gitu, maka kalau di satu hari dia rihlah kemana, atau pergi kemana, atau sakit, atau punya hajat dan pergi kemana, enggak bisa membaca 20 halaman itu, rasanya tuh kayak hampa hari itu. Karena seseorang berpusat atau seseorang bergantung pada kebiasaannya. Maka mengacalah apa kebiasaan kita terhadap ilmu di keseharian kita. Apakah membaca? Apakah menghadiri kajian di setiap hari? Atau kita menyimak kajian setiap hari atau hal lain. Maka di situlah barometernya. Berlalu satu hari, sedangkan ilmu tidak bertambah, itu kayak enggak ada baiknya itu hari. Kalau ada itu, selain baca sedikit ya. Ini menyimak kajian dan menyimak kajian kitab. Kalau ada pribadi ya, sehari tidak ada kajian kitab yang disimak, kayaknya enggak ada baik-baiknya hari itu. Enggak enak rasanya. Untuk masalah ilmu ya, kalau ada pribadi. Sebagian ulama salaf yang lain sangat pelit terhadap waktunya, bakhil. Jika ada seorang yang mengajaknya bicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dia bilang, lihat tuh matahari. Kamu lihat gak matahari? Mata itu berjalan dengan perintah Allah Ta'ala dan tidak pernah jemu berjalan. Ini bagi yang berpendapat bahwasanya matahari mengelilingi ya. Bisakah engkau menahan matahari sejenak hingga aku meladimu? Masya Allah, bakhil. Ya. Kita azan dulu bagaimana ya? Baik, setelah azan kita lanjut sedikit insyaallah taala. Kita lanjutkan sedikit. Jadi ada seorang mengajak bicara pada seorang ulama salaf. Diajak bicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka ulama tersebut bilang ke orang tafih tersebut, "Antum lihat ya tuh matahari. Matahari berjalan dengan perintah Allah tanpa jemu. Coba, bisa enggak antum tahan matahari itu sejenak? Maksudnya tahan waktu ini sejenak hingga anak itu bisa ngelalin antum. Kalau tidak, antum enggak bisa menahan matahari itu, maka aku tidak dapat meladeni perbincangan dengan antum. Karena perbincangan sama antum ini enggak ada nilainya." Itu strike ngomong gitu. Ya. Ngomong sama antum gak ada nilainya. Kalau zaman sekarang dikitin gimana kira-kira ya kawan? Orang Padang kayak gitu. Orang Jawa gak gitu pak. Orang Jawa bahasa basinya lebih banyak daripada kontennya. Kenapa? Saya juga gak apa-apa. Karena perbincangan denganmu adalah perbincangan yang tidak ada nilainya dan buang-buang waktu saja, masya Allah, digituin. Kalaupun aku tidak berdosa, minimal aku tuh nggak dapat pahala kalau aku duduk sama kamu. Gimana coba? Ada nggak yang seperti ini jam segini? Nggak bisa, ikhwan. Ya, tuh nggak harus kekeh kayak gini juga. Ya, sama bini apalagi. Ya, mas, moh gitu. Rauno pahala nih. Enggak bisa, justru muda abah dengan istri ada pahala kan? Apa dalilnya ikhwan? Muda abah tuh manja-manjaan sama istri ada pahalanya, apa dalilnya? Manja-manjaan sama istri ada pahalanya. Dalilnya apa? Syekh, ustaz, dalilnya apa? Jomblo. Tapi kok tadi orang ngomongin itu marah? Anda lagi mikir mengingat bahasa Arabnya. Kama qala Nabi, pokoknya seperti kata Nabi SAW, tidaklah apa yang kau infakkan dari sesuatu pun melainkan ujir ta'alih, engkau akan diganjari atasnya. Apa lanjutannya? Hatta luqmatal lati ya tad'u fi fimra'atik, sampai luqmah itu sesuapan, satu suapan tad'u yang kau taruh di mulut istrimu, itu ada ganjaran dari Allah. Itu kan ada tafsiran ikhwan. Imma maknanya adalah makna majaz, yaitu nafkah sekecil apapun kepada istri itu akan diganjari oleh Allah. Atau maknanya hakiki secara aslinya dari zahir kalimat, engkau menyuapi makanan ke mulut istrimu. Ini kira-kira dalam konteks sakit atau sayang ya, dalam konteks mudabah. Mudabah itu manja-manjaan, iya. Itu dapat ada ini pakai apa? Sani ini sayang gitu kan. Gitu kan? Gantian dong, ya kita. jadi pengen pulang ya. Gak usah marah, kalau ini boleh marah tapi janganlah. Itu ada pahalanya. Ya, jadi kalau misalnya ngobrol dengan istri muda abah itu berpahala, tapi ngobrol sama antum belum tentu, ya kan? Iya, karena antum bukan istri kita gitu kan. Tapi kalau misalnya tujuan dari ngobrol ini adalah yaitu silatul ukhuwah atau kekerabat silaturahim, maka pahalanya ada di niatan. Nah, kalamnya ini yang mungkin kadang-kadang enggak ada isinya. Tapi minimal ada niatan dan ada koneksi antar ukhuwah atau antar ukhuwah fiddin atau ukhuwah fi an-nasab. Ya, jadi tidak harus kita sesak lagi nih, ikhwan. Pokoknya ana enggak mau ngobrol sama orang bahlul, ya. Ana enggak mau ngobrol sama orang yang enggak ada manfaatnya orang ngobrol. Padahal kemudian ngobrol sama saudaranya sendiri. Enggak pernah mau silaturahim. Enggak pernah, karena tahu saudara ini kalau ngobrol pasti ngomongin tentang HP, ngomongin tentang dunia. Enggak pernah mau ngobrol. Enggak bisa kan kayak gitu kan sekarang? Bisa enggak, Ivan? Enggak bisa. Ya, karena banyaknya orang yang memang tafih, sia-sia sekarang orang. Jadi minimal kita silaturahim atau silatul ukhuwah. Anda kasih contoh, ikhwan, di zaman sekarang yang mana kalau kita mau sesaklak ini itu bisa bermadarat buat dakwah. Ada kan namanya grup sinergi khotib Jumat di Bekasi. Tahu enggak? Pasti kalau panitia pasti tahu tuh, ya. Anak-anak include di dalamnya, dan terdai-dai di dalamnya yang memang punya jadwal rutin di pekan ketiga di setiap bulan, pasti anak di Bekasi, di masjid-masjid sekitar sinilah. Ada komplain dari salah satu DKM. Itu kalau Ustaz Fulan ini, tolong jangan di sini lagi deh. Loh, komplainnya ke panitia apa namanya, Yasin. Apa ya, Yasin apa namanya. Pokoknya sinergi itulah, panitia itu. Ke ikhwan-ikhwan kita tuh. Loh, kenapa Pak? Ya, tidak mencerminkan gitu. Di antaranya apa? Datang enggak ngomong, pulang enggak ngobrol. Sementara di sini tanah Jawa. Ya. Artinya kalau habis khutbah, habis sholat Jumat, habis sholat sunnah gitu kan ya. Maka kan normalnya urf kita, ustadz itu minimal ngobrol lah sama entah jemaah, entah DKM atau siapa gitu ya. Enggak, ini udah. Jadi selesai sholat, udah jalan aja itu kayak, udah jalan aja kayak benteng catur jalan gitu ke tempat lawan gitu ya, enak banget jalan udah, nyosor gitu aja dah, ke parkiran selesai dah, puruh. Ya. Nah, ternyata itu jadi masalah bagi masjid itu. Kok ini ustadz ini mesti gini ya? Beda sama ustadz lain. Akhirnya tolong janganlah, tolong beliau jangan ditaruh di sini lagi. Jadi efeknya adalah pandangan negatif ke dari DKM atau dari, karena enggak semua DKM itu nyunah. Enggak semua DKM juga memaklumi, enggak semua namanya manusia. Maka mereka merasa apa? Merasa apa? Kurang dihargai oleh ustadz ini. Kemudian diklarifikasikan sama panitia ini ke ustadz yang terkait. Ustadz, kami ada komplain, ada saluran komplain dari salah satu DKM bosnya ustadz begini. Maka gimana perasaan ustadz? Ana itu kalau enggak ditanya, ana enggak bakal ngomong. Kalau enggak disapa, ana enggak bakal nyapa. Ya udah, ana jalan aja. Ana merasa enggak ada kepentingan dengan mereka, ya udah. Masya Allah. Gimana ikhwan? Hah? Kalau misalnya ada ustaz yang ngajar di SS misalnya. Bukan Ustaz Hasan, Hussein mungkin namanya. Nah, kemudian datang, ya emang salam. Assalamualaikum. Dah, sholat. Orang mau ngomong salam dia, dia sengaja doa supaya enggak ada orang yang ngobrol sama dia, supaya enggak sia-sia. Ya. Nah, kajian sudah selesai, isya selesai, baru makan-makan, ustadznya nyelonong gitu aja. Kira-kira gimana, Pak? Bikin tambah tua enggak, Pak, rasanya kayak gini, Pak? Hah? Enggak, kalau kita kan enggak uruf kan ya. Kira-kira mangkal enggak kira-kira? Ngelihat kok enggak mencerminkan, seharusnya kan familiar, seharusnya qarib gitu, dekat dengan jemaah gitu kan ya. Bukankah Rasulullah SAW dekat dengan mad'unya? Hei. Bukankah Rasulullah SAW itu kunna julusan inda Nabi SAW? Ada enggak hadis itu? Ada. Kami duduk bersama dengan Nabi, berarti kan bermuasyar dengan baik kan? Bergaul. Itu seorang Rasulullah. Maka dai seharusnya mencontoh, dan lebih darurat daripada itu, karena dai ini membutuhkan jemaah. Gitu loh. Maksudnya membutuhkan pahala dari jemaah, dari Allah melalui jemaah gitu. Maka butuh contoh gitu kan, butuh mencontohkan. Kalau selonong ser gitu. Apa gimana, Pak? Attitude. Ya, Anda dengerin ikan cucut barusan. Kalau ikan cucut Anda enggak aja Pak Mama jadinya ini. Ada ikan cucut. Mungkin gara-gara ada ikan cucut jadi attitude jadi ikan cucut gitu. Iya, kadang rasa lapar berpengaruh pada lisan. Ya, attitude ya, sikap. Itu yang justru ya enggak harus sesaklek itu. Apalagi hurufnya tidak seperti ini. Enggak mungkin ustaz bilang ke antum. Bilang ke antum sih. Ustaz, Anda mau ngobrol sama antum. Anda mau ngobrol sama antum, boleh enggak, Ustaz? Sebentar. Antum lihat bulan itu? Hah? Antum bisa enggak ngantin bulan itu yang beredar? Kalau antum enggak bisa, udah don't waste my time. Iya, Anda mau pulang. Ya. Antum bilang ke saya, Ustaz, antum ngomong kayak gitu, udah 5 detik loh, Ustaz. Ya kan? Antum buang waktu tinggal bilang enggak kan selesai, Ustaz. Iya, jadi enggak harus plek seperti ini. Urfnya beda. Apalagi di tanah Jawa kayak gitu, ya enggak bisa. Makanya komplain tadi kita wajar DKM komplain seperti itu. Karena DKM butuh gambaran atau figur yang memang muasyarahnya bagus ke mad'u. Enggak langsung hilang, dicari. Mana nih, mana? Mana ustadznya? Udah pulang, Masya Allah. Tadi enggak ngomong apa-apa, enggak. Kemudian pas ditanya ustadznya apa? Ustaz, kenapa kok enggak ngobrol-ngobrol dulu sama DKM? Dan ini terjadi pada berapa? Masjid, bukan masjid itu doang. Kenapa? Ya, nah, merasa enggak butuh ngomong mereka. Enggak ada kebutuhan, enggak ada kepentingan, ya udah nah pulang aja. Ya enggak gitu juga, karena ini namanya mu'asyarah. Rasulullah SAW pun ngobrol dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW pun menepati janji beliau dengan beberapa sahabat. Diundang oleh Ummu Anas, ibunya Anas bin Malik, Rasulullah datang. Terus kemudian ada beberapa ummahat pengen kajian sama beliau tapi khusus di rumah mereka, Rasulullah juga melayani. Artinya berarti di sini Rasulullah dekat. Yang tadi Anda bilang di dalam satu hadis atau berapa hadis, hadis Umar misalnya, kunna julusan inda Nabi SAW, kami sedang duduk-duduk bareng Nabi SAW. Dan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Iya, mukhalathah dengan manusia itu juga penting. Tapi tentu ketika memang buang-buang waktu saja memang sebaiknya dihindari. Hanya saja kalau dimaksudkan dengan mukhalathah di situ, oke, waktu mungkin terbuang sedikit, tetapi di sini ada maslahat yang lebih besar, yaitu maslahat dakwah diterima oleh orang. Maka ambillah maslahat ini. Mungkin waktu sedikit terbuang, tapi dari terbuang sedikit waktu itu ada koneksi antara da'i dan mad'u, ya insya Allah bakal dekat. Coba sekarang kalau ada ustaz daurah kemana, tapi ustaz ini gak mau basa-basi, misalnya anak aja dulu, anak korbankan diri anak panitia misalnya di daerah Bandung mau ngadakan daurah kitab usul salasa habis dalam 3 hari. Ya, oke, katanya. Siap insyaallah. Udah. Datang ke sana kemudian semua nanya-nanya kaifa haluk, kabar dan seterusnya. Ana jawab, "Ya, tidak, itaqillah." Udah gitu aja. Terus habis itu diajak makan-makan. Oke, ana makan, afwan ana mau makan sendiri aja. Ana takutnya kok pas lagi makan ngobrol sama antum enggak ada faedahnya. Kira-kira gimana? Yang undang nyesel enggak kira-kira? Ini kok ustaznya kok masyaallah kayak salafi, terlalu salafi ustaznya nih. Iya benar-benar di zaman salaf kayaknya nih. Kalau di zaman ketika itu mungkin maklum. Maklum, selagi itu juga urufnya berbeda. Berbeda, karena di antara salaf kita enggak ada orang Jawa, enggak ada Soeharto namanya, enggak ada. Mereka namanya Arab semua rata-rata. Ya, jadi beda ikhwan sama kita. Ya. Maka sudah sepatutnya kita tidak menyimpan kemampuan untuk belajar duduk-duduk bersama para ulama untuk mengambil ilmu yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka sebelum kita menyesal karena telah melalaikan keberadaan mereka yang masih hidup sebelum mereka pergi tanpa kita mendapatkan manfaat dari akhlak, ilmu dan pemahaman mereka. Jemaah sini, antum sendiri nih, sejujurnya lebih matching atau lebih klik dengan da'i yang dekat atau mau duduk bareng atau tidak kira-kira menurut antum? Atau antum pengen sama da'i yang enggak pernah mau duduk bareng sama antum? Apa sama antum? Hah? Lebih klik dengan yang mana kira-kira? Ditawarin ini, afwan terus jawabannya. Terus habis afwan, salam, selesai. Ditawarin makan, gak pernah mau ikut. Walaupun makannya ikan dan enak. Gak pernah. Kira-kira lebih klik dengan yang mana? Yang seperti itu atau yang bergaul bareng-bareng? Hah? Yang bareng-bareng? Ya udah. Ya gitu aja, nanya aja. Nah, ngetes antum normal apa enggak? Iya. Siapa tahu bilang enggak, Ustaz, Anda lebih kami lebih suka dengan Ustaz yang cuek. Ya udah, Anda pakai style cuek besok-besok ya. Besok-besok Anda minta bungkus aja besok-besok. enggak makan di sini. Ya, kalau bisa Anda siapin plastik dari awal. Hah? Ada. Berarti kayaknya jenengan lebih suka dengan dai seperti itu, Pak ya. Suka. Bahaya juga ini. Ini kayaknya salaf beneran ini. Iya, salaf. Baik. Kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.